Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan barakallahu fikum pembahasan tentang nazar pada kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawi'il Kitabi wa Sunnah. Barakallahu fikum. Kita insyaallah sekarang masuk pada al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua terkait syurutun nadri, syarat-syarat nazar, wa alfadhuhu, dan lafad-lafad nazar. Syurutun nadri, syarat-syarat nazar. Penjelasan tentangnya, la yasihun nadru illa min syakhsin baligh aqil mukhtar. Fala yasihun nadru minas sobi, wala minal majnun wal ma'tu, wala minal mukroh. Syarat-syarat nadar, barakafikum, penjelasannya sebagai berikut. Nadar tidak sah melainkan berasal dari seseorang yang sudah balik, ya, sudah balik umur 15 tahun, atau sudah haid untuk yang perempuan, ya, atau yang sudah ihtila mimpi basah, atau yang tumbuh bulu kemaluan, barakallahu fikum. Aqil, berakal, mukhtar, dengan sukarela dia. Fala yasihun nadru minas sobi, maka nazar tidak sah apabila berasal dari anak kecil yang belum baligh, dan tidak sah apabila berasal dari orang gila atau orang yang idiot, barakallahu fikum. Demikian pula tidak sah apabila, barakallahu fikum, berasal dari orang yang mukroh, dipaksa. Jadi nazar harus berasal dari orang yang baligh, berakal, dan atas sukarela dia sendiri. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, rufi'al qalamu an salasah, pena diangkat dari tiga pihak, barakallahu fikum. Ya, di antaranya orang yang anak masih kecil, ya, barakallahu fikum, gila, dan seterusnya. Al hadith wa liqaulihi alaihi salatu wassalam, dan berdasarkan sabda Nabi alaih salatu wassalam, inna allaha tajawazza li ummati anil khotok, sesungguhnya Allah mengampuni umatku berupa kesalahannya. Barakafikum. Jadi, ya, orang yang memiliki kesalahan, ya, atau dia dipaksa dan seterusnya, barakallahu fikum, dari apa yang disebutkan terkait syarat-syarat nazar, maka barakallahu fikum tidak berlaku bagi orang yang masih, barakallahu fikum, atau anak kecil yang belum baligh, gila, idiot, atau dipaksa. Waqad taqaddama miraron, dan telah lewat berkali-kali pembahasannya, yakni hadis yang disebutkan tadi. Kemudian alfadzun nadri, lafad-lafad nadar, siyagun nadri wa alfadzuhu ayyakula lillahi alaiya an af'ala kada. Bentuk-bentuk nazar dan lafad-lafadnya, ya, seperti ucapan seseorang, lillahi, karena Allah, aku wajibkan untuk melakukan ini dan itu. Barakafikum. Berarti ini, ya, nazar tanpa syarat. Maksudnya, mutlak, tanpa kait pengikat. Atau ucapan seorang, alaiya nadru kada, wajib atasku untuk bernazar ini. Wa nahwu dzalik, dan semisalnya minal alfat allati yusarrihu fiha bidzikrin nadri, dari lafaz-lafaz yang ya diucapkan dengan tegas dengan menyebut lafaz nazar. Barakallahu fikum. Jadi lafaz-lafaz nazar seperti itu, ya. Untuk Allah, aku mewajibkan diriku untuk bernazar, berbuat ini dan itu. Tentunya itu adalah perkara yang ketaatan, berupa ketaatan, bukan kemaksiatan. Atau dia mengucapkan, alayya nadhiru kada, aku mewajibkan diriku sendiri untuk melakukan nazar ini. Ya, misalkan puasa Senin Kamis sepanjang umurnya. Atau sedekah setiap Jumat dan seterusnya. Barakafikum. Kemudian al-mas'alatus tsalitsah, pembahasan yang ketiga, aqsamun nadri, macam-macam nazar. An-nadru sahih wa ghairu sahih. Nazar, ada nazar yang sahih, yang benar, ada nazar yang tidak sahih, tidak benar. Yanqasimu an-nadru bi'tibari sihhatihi wa adami sihhatihi ila sahih wa ghairi sahih, au ja'iz wa mamnu'in, au mun'aqadin wa ghairi mun'aqad. Nazar terkelompokkan dari sisi sah atau tidaknya terbagi menjadi, barakafikum, dua, yakni sah atau tidaknya, atau boleh atau terlarangnya, atau boleh dilaksanakan atau tidaknya. Barakafikum. Fayakunun nadru sahihan mun'aqadan wajibal wafa' idha kana ta'atan wa qurbatan yataqarrabu biha an-nadhiru ilallahi ta'ala. Nazar akan menjadi nazar yang sah, yang benar, ya, yang diakui, yang wajib untuk dilaksanakannya apabila nazar tersebut berupa ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah yang orang yang bernazar tersebut, barakallahu fikum, memang memiliki niat untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seperti ini dianggap sah. Fayakunu ghairu sahihin wala mun'aqadin wala wajibil wafa' atau wayakunu ghairu sahih wala mun'aqad wayakunu ghairu sahih wala mun'aqadin, ya, wala mun'aqadun wala wajibul wafa idza kana maksiatan lillahi ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Wayakunu ghairu sahihin wala mun'aqadin wala wajibal wafa idza kana maksiatan lillahi ta'ala. Dan nazar itu dianggap tidak benar, tidak boleh, ya, tidak diakui dan tidak wajib untuk melaksanakannya, menunaikannya apabila nazar tersebut berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan nadri lil kubur, seperti orang yang bernazar niatnya untuk kuburan. Wal aulia, para wali. Wal anbiya, para nabi. Au nadrin ayyaktula, atau dia bernazar untuk membunuh seseorang. Au ayyashrabal khamra, atau minum khamr. Wa nahwa dhalik minal ma'asi. Wa nahwi dhalik minal ma'asi, dan yang semisal itu berupa maksiat-maksiat lainnya. Fa inna hadzan nadra la yun'aqadu wa yuhramu atau yuharramu al-wafa'u bih. Maka seperti itu nazarnya tidak diakui dan diharamkan untuk menunaikannya. Berarti kalau nazar maksiat haram untuk ditunaikan. Barakallahu fikum. Ini nazar ya, ditinjau dari sisi boleh atau tidaknya, maka ada dua. Yang boleh adalah apabila itu berupa ketaatan dan takarrub kepada Allah. Yang tidak boleh, yang haram adalah bila berupa maksiat ya, baik itu kesyirikan, kekufuran atau kemaksiatan atau kebid'ahan. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, an-nadzarul mutlaq wal muqayyad. Nazar dari sisi ya, nazar mutlak atau muqayyad, yang tujuannya mutlak, tidak ada keterikatan dengan keinginan apapun, murni untuk Allah. Dan ada yang muqayyad, terikat ya, barakallahu fikum, ada keinginan di balik nazar. An-nadzrul mutlak, adapun nazar mutlak, wallazi yaltazimuhu syakhsu ibtida'an duna ta'liqihi ala syartin. Yakni nazar mutlak adalah nazar yang dilakukan oleh seseorang pada awal dia melakukannya, dia mewajibkan, barakallahu fikum, sesuatu dia, barakallahu fikum, adalah nazar yang dilakukan ya semata-mata tanpa ada keterikatan pada syarat ya. Wa qad yaqa'u syukran lillah ala ni'matin aw li ghairi sababin. Terkadang hal itu dilakukan dikarenakan rasa syukur kepada Allah atau adanya nikmat atau dengan tanpa adanya sebab. Barakallahu fikum. Ka ayyaqula syakhsu, seperti ucapan seseorang, lillahi alayya an usalliya kadza aw asuma kadza. Wajib atasku aku berikan untuk Allah, aku akan melakukan sholat itu, sholat ini atau puasa ini. Fayajibul wafa'u bih, maka wajib menunaikannya. Kenapa? Karena sholat dan puasa adalah amal ibadah, amal ketaatan, taqarrub kepada Allah. Maka wajib apabila orang bernazar lillahi ta'ala untuk mendekatkan diri, untuk melaksanakan ketaatan, wajib untuk menunaikannya. Barakallahu fikum. Ini nazar mutlak ya, tidak ada keterikatan atau keinginan di balik nazarnya. Semata-mata bentuk syukur kepada Allah atau ingin dekat kepada Allah. Yang berikutnya, an-nazrul muqayyad, nazar yang muqayyad ya, yang terikat dengan sesuatu. Wa huwa ma kana mu'allaqan ala syartin wa husuli syai'in. Yakni nazar yang padanya ada keterikatan pada sebuah syarat atau supaya atau karena tercapainya sesuatu ya. Jadi terikat dengan adanya syarat atau supaya tercapainya sesuatu yang dia inginkan. Ka'ayyakula, seperti ucapan seseorang, insyafallahu maridi awqadima wa'ibi fa'alayya kada. Apabila sesungguhnya, misalkan dia mengatakan, apabila Allah menyembuhkan penyakitku, atau menemukan, mendatangkan sesuatu yang hilang dariku, maka aku akan melakukan ini yang aku wajibkan pada diriku. Wa hadza yalzamul wafa'u bih. Maka seperti ini ya mengharuskan adanya, atau wa hadza yulzimul wafa'a bih. Ya, orang ini yang melakukannya, melakukan nazar muqayyad tersebut, dia telah mewajibkan dirinya untuk menunaikannya. Maka hal itu wajib baginya untuk menunaikannya, inda tahaqquqi syartihi, ketika barakallahu fikum, ya, syaratnya itu benar-benar telah tercapai, wa husuli matlubihi, dan telah didapat apa yang dia inginkan, barakallahu fikum. Maka kalau sudah didapat yang dia inginkan, maka apa yang dia nazarkan kepada Allah dengan adanya nazar muqayyad, keterikatan, ada embel-embelnya itu, maka wajib untuk barakallahu fikum menunaikan nazar tersebut. Tentunya barakallahu fikum itu berupa ketaatan. Misal apabila ya saya sembuh, saya bernazar akan puasa Senin Kamis selama 1 tahun. Puasa Senin Kamis hukumnya sunnah. Ketika dia bernazar seperti itu, maka menjadi wajib. Nah, dia harus menunaikan tatkala Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dirinya. Maka nazar muqayyad hukum asalnya itu makruh, tetapi menjadi wajib menunaikannya apabila barakallahu fikum nazar tersebut ya, apabila yang dia inginkan itu tercapai, ya Allah kabulkan, maka wajib baginya untuk menunaikannya, barakallahu fikum. Tayyib, mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah, barakallahu fikum.